Mitra Bisnis, Ketua Umum Apindo, Sofyan Wanandi mengatakan, pemerintah daerah sering menentukan upah minimum bukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan yang lengkap terdiri dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja, seperti yang dikatakan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja, tapi berdasarkan tuntutan pendemo. Sofyan mengatakan, buat apa ada Dewan Pengupahan jika rekomendasinya tidak dihiraukan? Lebih baik dibubarkan saja. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Nyonya Menir, Charles Sairang. Pak Charles, apa komentar Anda? Jadi saya melihat begini ya, masalah peraturan daripada UMR ini mesti kan saling win-win solusi. Nah, Pemda harus bisa menjadi, katakan semacam penengah, apa yang dibutuhkan dan apa yang benar-benar pengusaha bisa memberikan gitu. Nah di sini mesti ada satu fairness. Para demo itu minta X harus dipenuhi gitu. Ada semacam beberapa, katakan pemikiran saya itu ada semacam kayak ada bumpernya. Jadi mesti ada minus plusnya gitu. Kalau memang biaya misalnya katakan UMR-nya 2 juta. Tapi ada semacam kayak berapa sih plusnya yang tertinggi, berapa yang terendah. Sehingga pengusaha itu bisa memikirkan berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan. Sehingga tidak membebankan pengusaha gitu loh. Tapi kalau sampai ditekan pengusahanya, pengusaha pun juga nanti endingnya kan nggak mungkin bisa membayar. Ya, dan akhirnya timbulan nanti pengangguran. Jadi panjang yang jangka panjang ini harus dipikirkan nggak sementara karena ada demo yang minta tuntutan dan sebagainya dikatakan di luar daripada kemampuan pengusaha itu sendiri gitu. Jadi harus ada semacam case by case atau tiap perusahaan itu punya kemampuan masing-masing. Tapi misalnya bagaimana ya perusahaan kata makanan misalnya bagaimana itu harus ada jedahnya ada beberapa katakan semacam gapnya itu kita hitung gitu loh. Yang penting itu adalah pendekatan antara APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia dengan namanya SP atau SPSI itu yang sesuaikan. Itu lebih mengena ya. Kalau enggak takut nanti dua versi ini yang berbeda akhirnya menekan kepada pemerintah. Sebenarnya pertemuannya ada triparti ya antara APindo, SP atau SPSI dengan quote unquote dengan pemerintah gitu loh. Nah triparti ini nanti yang membutuhkan beberapa formula gitu loh. Kira-kira untuk katakan teksi bagaimana. Jadi ada semacam win-win solusi. Kan tujuannya satu, pengusaha mampu membayar dan pekerja pun menerima dengan nikmat gitu loh. Ya nggak mungkin lah kalau pengusaha harus diperes maupun pekerja yang pun diperes juga nggak fair itu. Kita harus saling mengisi gitu loh. Win-win solusi lah. Lalu ada saran Pak, mekanisme apa yang sebaiknya dipakai untuk mengatur UMR? Ya sekarang dibuat seolah pengusaha itu mempunyai pekerja itu menjadi aset, bukan menjadi liability gitu loh. Jadi kalau selama itu menjadi aset kita, ya berarti relatif ya, dikatakan itu menjadi beban gitu loh. Tapi kalau itu menjadi kata liability, ya akhirnya menjadi beban. Jadi berarti pengusaha itu benar-benar memikirkan juga, saya mengisi ini, bahwa pekerja itu menjadi asetnya, bukan menjadi liability. Yang akhirnya ya harus dibenahi dong kualitas hidupnya dan sebagainya. Kalau itu nggak dipenuhi, bagaimana pekerjaannya bisa bekerja dengan baik? Jadi mestinya ya saling mengisi. Apakah itu layak nggak? Mungkin setiap daerah beda. Setiap produksi namanya katakan tekstil dengan makanan minum juga beda. Itu harus ada semacam katakan beberapa benchmarknya itu. Jangan sampai semua sama ratakan gitu loh. Demikian Charles Sairang. Saya Kiki Wijaya.